Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pada pelajaran yang baru, Ad-Darsur Rabi'ah Asyara, pelajaran yang ke-14. Ala al-fityatu, berkata para pemuda itu, al-fityatu jamak dari al-fata, pemuda, laki-laki. Ya. Berkata para pemuda itu, assalamualaikum, ya, mengucapkan salam, semoga keselamatan terlimpahkan pada kalian. Qala Hamidun Hamid, menjawab, berkata menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan atas kalian pula semoga terlimpahkan keselamatan beserta rahmat Allah dan barakah-barakahnya. Qala ahadul fityati, berkata salah seorang dari para pemuda itu, berkata salah satu dari para pemuda itu. Jadi di sini ahadu, ahad itu maknanya satu. Ahadun, asalnya ahadun, ini bermakna satu, jumlahnya satu, satu orang atau satu sesuatu. Ini ahad. Kemudian ahadun diidhofahkan pada al-fityatu. Ahadun diidhofahkan pada al-fityatu sehingga ahadu menjadi mudhaf, maka tidak tanwin, dan al-fityatu menjadi mudhaf ilaih, maka huruf akhirnya dikasrah atau jar, menjadi ahadul fityati. Jadi maknanya salah satu dari para pemuda itu. Ya. Ini. Dan al-fityatu tadi mudzakkar, ya, al-fityatu itu mudzakkar, maka lafaz ahadun ini juga lafaz untuk mudzakkar. Ya, ahadun ini lafaz muzakkar. Maka sesuai di sini ahadun muzakkar disesuaikan dengan al-fityatu yang muzakkar. Karena secara makna ini mengharuskan demikian. Salah satu dari para pemuda tadi. Jadi satu pemuda di antara para pemuda yang banyak tadi. Ini ya. Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana keadaanmu wahai pamanku? Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu ya ammi, wahai pamanku? Qala Hamidun Hamid, berkata menjawab, ana bikhairin walhamdulillahi, saya baik-baik saja, walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah. Kaifa halukum, bagaimana keadaan kalian? Bandingkan ya. Tadi para salah seorang dari pemuda berkata, bertanya kepada Hamid, pada satu orang, dia mengatakan kaifa haluka. Ya, haluka dengan kaf yang di fathah. Kenapa? Karena yang diajak bicara satu orang. Ya. Kemudian di sini Hamid berkata atau bertanya, membalas pertanyaan tadi dengan kalimat kaifa halukum, bagaimana keadaan kalian? Ya, di sini halukum dengan kum, kaf kemudian diikuti mim. Ya, kenapa? Karena dia bertanya kepada para pemuda tadi yang jumlahnya banyak. Maknanya, maksudnya apa? Dia berkata pada jamak, ya, pada jamak yang muzakkar. Maka menggunakan kata kum, halukum. Man antum, siapa kalian? Ini juga antum, ini digunakan untuk jamak muzakkar, kalian. ya, para pemuda tadi. Ini ya. Jadi sesuaikan. Ya. Ini man antum, siapa kalian? Qala ahaduhum, berkata salah satu dari mereka. Ya, ahaduhum. Ya. Yang awal tadi disebutkan ahadul fityati. Al-fityati jamak dari al-fata, bermakna jamak dari mudzakkar. Maka pada penyebutan yang berikutnya ini diganti dengan dhamir. Ya. Diganti dengan dhamir. Nah, dhamir yang menggantikan al-fityatu tentunya juga sesuai dari sisi jumlah dan sesuai dari sisi jenis dan juga dari sisi kedudukannya, yakni al-fityatu sebagai ghaib atau orang ketiga, artinya bukan mutakalim, bukan mukhatab, ya, dia ghaib, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir ha. Kemudian karena itu untuk jamak mudzakkar, haknya dihubungkan dengan mim menjadi hum, ya, sehingga al-fityati diganti dengan dhamir hum sebagai mudhaf ilaih seperti ini. Ahadu hum. Ini, jadi dhamir hum kembali pada al-fityati tadi. Qala ahaduhum, salah satu dari mereka, yakni salah satu dari para pemuda tadi, berkata, Nahnu abna'ud dukturi Musa. Kami adalah anak-anak Dr. Musa. Nahnu. Ya, ini menggunakan bomir nahnu, kami. Di sini yang berbicara satu orang ya, ahaduhum, salah satu dari mereka, dia berbicara dengan kata, dengan bomir nahnu. Nah, dia berbicara ini, yang berbicara satu orang, tapi dia mewakili yang lainnya, mewakili para pemuda yang lainnya tadi. Tidak dia untuk sendiri, dirinya sendiri, tapi dia bersama yang lainnya. Maka dhamir yang digunakan ini dengan lafaz nahnu. Ini. Berikutnya. Qala Hamidun. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Abukum sadiqi, ayah kalian, ya. Sadiqi adalah sahabat saya. Sadiqan diidhafahkan pada dhamir ya untuk mutakallim. Sadiqi, sahabat saya. Ini ya. Jadi perhatikan penggunaan dhamir-dhamir dalam pelajaran ini ya. Aina ammukum asy-syaikhu Isa, di mana paman kalian yakni Syekh Isa? Ya. Qala ahaduhum, berkata salah seorang dari mereka, huwa maridun, beliau sakit, dia sakit. Huwa di sini, dhamir huwa, ini menggantikan atau merujuk pada ammu, ammukum tadi, yaitu asy-syaikhu Isa. Huwa maridun, dia sakit, yakni Syekh Isa, paman dari para pemuda tadi, ini ya, sakit. Huwa al-ana fil mustashfa, dia atau beliau sekarang ada di rumah sakit. Qala Hamidun, syafahu Allah, semoga Allah menyembuhkannya. Syafahu, menyembuhkan dia. Ya. Karena satu orang ya, hanya hak saja syafahu. Syafahu Allah, semoga Allah menyembuhkan dia. Menyembuhkan beliau. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum, siapa gadis kecil ini yang bersama kalian? Tiflatu, anak kecil, perempuan ya, maka isim isyarahnya juga disesuaikan dengan hadhihi ya. Kemudian isim mausul juga sesuai allati, karena untuk tiflah, untuk muannas mufrad ya, jadi sesuai yang terkait itu sesuai ya. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum, siapa gadis kecil, anak perempuan kecil yang bersama kalian ini? Qala ahaduhum, salah seorang dari mereka berkata, menjawab, hiya ukhtuna, dia yakni atiflah tadi, gadis kecil tadi adalah saudari kami. Ya, ukhtu na ukhtu saudari, ukhtun saudari diidhofahkan pada dhamir na, ya, saudari kami. Ya, ini. Qala Hamidun, Hamid berkata menjawab, masmuha, siapa nama dia? Qala ahaduhum, ismuha Laila, nama dia, namanya adalah Laila. Qala Hamidun, aina baitukumul jadidu, di mana rumah kalian yang baru itu? Ya. Baitukum, rumah kalian, rumah milik kalian. Kemudian rumahnya baru, maka ditambahkan na'atnya atau sifatnya, ya, al-jadidu. Jadi al-jadidu ini na'at sifat dari baitu, ya, baitukum al-jadidu, rumah kalian yang baru itu. Qala ahaduhum baitun al-jadidu qaribun minal mafari, rumah kami yang baru, ya, itu dekat dengan bandara, dekat dari bandara. Qala Hamidun, a antum fil madrasati tsanawiyyati, apakah kalian itu ada di madrasah tsanawiyah, ya, maksudnya sekolah di tingkat tsanawiyah. Qala ahduhum, salah seorang dari mereka berkata menjawab, la, tidak. Nahnu bil jami'ati, kami ada di universitas. Ya, kami ada di universitas, di tingkat universitas. Ana fi kulliyatil handasati, saya ada di fakultas teknik. Wa Mahmudun fi kulliyatit tibbi, Mahmud ada di fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati, Ibrahim di fakultas syariah. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati, dan Yusuf ada di fakultas perdagangan. Qala Hamidun, man dzalikal fata allazi fi sayyaratikum, siapa pemuda yang ada di mobil kalian itu? Ya, ini ya, bandingkan dengan yang tadi, aktif latu, isim isyaranya hadihi, ya, kemudian isim mausulnya allati, sesuai mu'annas, dengan mu'annas. Kalau di sini, al-fata itu mudhakar, maka isim isyaranya zalika juga mudhakar, isim mausul allati juga mudhakar. Jadi sesuai, ya, penggunaan yang semacam ini menyesuaikan mudhakar dengan mudhakar, ya. Man dzalikal fata allazi fi sayyaratikum? Qala Mahmudun, huwa zamili, dia adalah teman saya. Ya, al fata tadi, pemuda yang ada di mobil tadi, itu adalah teman dari Mahmud. Ya. Zamil, ya, di sini zamil, teman, ya, sekedar teman biasa, ya. Qala Hamidun, Hamid berkata, bertanya, min aina huwa, dari mana dia? Dari mana teman Mahmud tadi? Qala Mahmudun, huwa min Inggris. Dia dari Inggris. Qala Hamidun, masmuhu, siapa namanya? Qala Mahmudun, Mahmud berkata menjawab, ismuhu William. Namanya adalah William. William. Ya, nama Eropa, nama Barat, ya, William. Dalam bahasa Arab ditulis seperti ini, William. Qala Hamidun, Muslimun huwa, apakah Muslim dia? Apakah dia seorang Muslim? Qala Mahmudun, la, ya, la, tidak. Huwa Nasraniyun, dia seorang Nasrani. Abuhu Ustadi, ayahnya adalah dosen saya. Ustadi, ya, di sini bermakna dosen. Kenapa? Karena tadi Mahmud, dia ada di jami'ah, di fakultas apa tadi, kedokteran. Ya. Jadi makna ustaz, ya, itu umum, ya, secara asal, ya, makna ustadz itu umum, ya, bisa bermakna guru, pengajar, dosen, atau yang semisalnya, ya, bukan terbatas dari dalam masalah agama, dalam masalah syariah, bukan, tapi umum mengajar sesuatu ilmu, ya, baik itu ilmu-ilmu dunia maupun ilmu-ilmu din, ya, ini itu secara asal demikian, ya, penggunaannya umum. Sehingga di sini Mahmud mengatakan abuhu ustazi, ayahnya adalah ustaz saya. Maksudnya apa? Ayahnya adalah dosen saya. Karena pengajar di universitas, kalau dalam bahasa Indonesia, di Indonesia kan dipanggil dengan dosen. Ini ya. Jadi jangan difahami, ya ini Mahmud ustaznya seorang Nasrani. Ya, ustaz di sini bukan dari sisi, bukan dalam masalah din, bukan dalam masalah syariah. Ya. Karena tidak boleh, tidak mungkin, ya, orang kafir, orang Nasrani mengajarkan agama, ya, pada muslim. Ini ya. Jadi yang semacamnya juga harus dipahami. Ya. Baik, itu ya. Jadi jangan apa? Terpaku atau terbatas dengan satu kata terjemahan, tapi sesuaikan dengan siyakul kalam, dengan konteksnya. Karena ini tadi di jami'ah, ya, di universitas, ya, maka makna ustaz di sini adalah dosen, ini ya. Dan tadi jurusannya kan jurusan kedokteran, masalah umum, keduniaan, keumuman. Ya, maka dalam hal ini yang mengajar bukan dari kaum muslimin, ya boleh. Ya. Ini, wallahu a'lam. Ya, sekadar meluruskan ya. Jadi ustazi di sini maknanya dosen saya. Ini. Ismuhu ad-doktoru Edwardu. Namanya adalah Dr. Edward. Ya. Yahdihumallahu ilal islami. Kemudian didoakan. Ya. Mengetahui itu bukan muslim. Orang tua, ayah dan anaknya bukan muslim. Maka didoakan. Semoga Allah menunjuki keduanya pada Islam. Ya, ini sikap seorang muslim yang sesuai dengan sunnah, demikian mendoakan supaya dia diberi hidayah. Ya, ini yahdihumallahu ilal islam, semoga Allah menunjuki keduanya pada Islam. Ini qala Hamidun, Hamid berkata adhahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikum al yawma. Apakah kalian sudah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian? Al-yawma, pada hari ini. Qala Yusufu, Yusuf berkata menjawab, na'am, ya, zahabna, kami sudah pergi. Kami sudah pergi ke rumah sakit. Dari ini dulu ada yang ditanyakan, dari bacaan ini lalu. Halu, haluka, halu ni tu isim apa? Isim, halun, ya, asalnya halun. Halun. Ya, kemudian diidofahkan pada bomir kaf. Ya, yang namanya idofah itu isim pada isim, jadi bukan fi'il. Halun, isimnya. Ada lagi? Mandarikal fati fata fata alladhi fi saya wasitum, yeah. Itu mutajaknya man apa al-fata? Mubtadaknya zalika. Zalika? Zalika itu mubtadaknya, man itu khobar. Mm-hmm. Ya, karena khobar karena khobarnya, ya, yaitu man itu isim istifham, maka dia didahulukan. Tapi yang menjadi mubtada itu zalika. Ya, jadi yang semacam ini juga diperhatikan ya, untuk menentukan mubtada itu tinjauannya dari sisi kaidah bahasa, bukan dari sisi arti, bukan dari sisi terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tapi dari sisi kaidah secara bahasa sesuai dengan kalimat yang ada dalam bahasa Arab seperti itu, maka yang menjadi mubtada itu pada kata dzalika. pada kata hadhihi. Adapun al-fata atau yang tadi at-tiflatu itu sebagai badal dari dzalika. Al-fata badal dari dzalika, dari mubtada'nya. Al-tiflatu itu juga badal dari hadhihi. Ini. Tetapi yang menjadi mubtada' tadi adalah dzalika. Dan juga tadi yang sebelumnya adalah hadhihi. Hadhihi tiflatu. Hadhihi itu mubtada'nya. Ya. Kemudian isim mausul alladhi. Ya. Al-fata alladhi. Al-tiflatu alladhi. Isim mausul itu kedudukannya sebagai na'at dari al-fata. Alladhi na'at dari al-fata. Alladhi itu na'at dari at-tiflatu. Ini. Jadi tempat-tempat atau kedudukan-kedudukan yang ada dalam kaidah-kaidah bahasa itu tinjauan dari sisi bahasa, dari sisi kaidah bahasa, dari sisi tata bahasanya yang ada dalam bahasa Arab, bukan dari sisi terjemahan atau arti dalam bahasa Indonesia. Itu ya, arti terjemahan ya memang itu perlu untuk membantu memahami makna. Tetapi untuk menentukan kedudukan-kedudukan, ya kembalikan dalam bahasa Arabnya sesuai dengan kaidah yang ada dalam bahasa Arab. Ini. Itu ya. Jadi yang disebut mubtada itu yang berada di permulaan kalimat. Ya. Zalika, ini yang ada di permulaan. Hadihi, hadihi tiflatu, yang di permulaan mana? Yang ada di awal? Hadihi. Zalikal fata. Yang di permulaan, yang ada di awal, zalika. Maka inilah mubtada'nya. Ya, bukan al-fata, bukan al-tiflatu. Ya. Itu ya. Ada lagi? Ada nasroniyun, terus ada nasoro. Nasroniyun itu untuk mufrad, untuk jumlahnya satu. Kan ini satu orang ya. Tadi siapa? Temannya tadi William, kan satu orang. Maka disebut dengan nasroniyun. Jadi artinya seorang Nasoro, seorang Nasrani, seorang yang beragama Kristen. Satu orang. Huwa Nasraniyun, dia adalah seorang, satu orang Nasrani. Adapun Nasoro, ya, nanti disebutkan dalam apa kata-kata yang baru di akhir nanti ya. Nasoro itu jamaknya. Nasoro ini jamaknya. Orang-orang Nasrani, orang-orang Nasoro itu jamak. Ya, jadi banyak orang. Kalau ada tiga orang misalkan atau lebih, nah itu disebut Nasoro. Ya, tapi kalau satu orang, ya Nasraniyun. Seperti Yahudi juga demikian. Walaupun, ini ya, kalau satu orang Yahudi, Yahudiyun. Yahudiyun ini satu orang. Tapi kalau jamak atau banyak orang nanti menjadi Yahudun. Menjadi Yahudun, ya. Yahud. Itu jamak. Memang demikian yang didapatkan dari bahasa Arab, yang ada dalam bahasa Arab seperti ini. Ya. Ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan berikutnya pada tamarinu, latihan-latihannya. Awalan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Ini dijawab ya dengan jawaban yang benar. Tidak harus sesuai dengan bacaan tadi ya, tidak harus. Tetapi yang jelas dengan jawaban yang benar. Benar maksudnya di sini secara lafaz sesuai penggunaan dhamir itu tepat, benar sesuai dengan apa yang ditunjukkan. Dan tidak harus sesuai dengan kenyataan yang ada pada masing-masing kita, tidak. Tapi benar secara makna, benar secara lafaz, ya, benar sesuai dengan yang ada dalam kaidah bahasa Arab. Itu ya. Contoh. Ya. Ini terutama terkait dengan bomir, ya, penggunaan bomir. Ya. Yang pertama, man antum, ya, siapa kalian, antum, ya, bomir untuk mukhatab, yakni orang yang diajak bicara. Kemudian jamak mudzakkar, ya, antum, kalian, diajak bicara, orang yang diajak bicara. Kemudian jamak, banyak orang, dan mudzakkar, laki-laki. Maka dhamir yang digunakan adalah antum. Ini man antum, siapa kalian, ya. Kemudian dijawab, yang menjawab salah satu dari beberapa orang tadi yang ditanya, yang menjawabkan cukup satu orang, ya. Tapi satu orang yang menjawab ini dia mewakili yang lainnya, dia bersama yang lainnya. Maka dia tadi dia menjawab sebagaimana tadi dicontohkan dengan dhamir apa? Nahnu, dengan kata laqad nahnu. Man antum, siapa kalian? Ya, dalam pertanyaan ketika dengan antum, maka nanti jawabannya menjawab dengan nahnu. Ini nahnu. Nahnu tullabun misalnya. Kami adalah para pelajar. Ini nahnu tullabun. Kami adalah para pelajar. Atau nahnu tujjarun. Kami adalah para pedagang. Ya, dan seterusnya, ya. Jawabannya bisa menyesuaikan masing-masing. Tapi yang jelas apa? Dhamirnya tadi, ya. Dia yang berbicara satu orang atau mutakallim. Ini pembicara yang berbicara. Tapi dia mewakili yang lainnya, bersama yang lainnya, dengan yang sekelompok dengan dia tadi, ya. Ini disebut dengan ma'a ghairihi, ya. Ma'a ghairihi, bersama yang lainnya, yang sekelompok dengan dia atau mewakili yang lainnya tadi. Satu orang berbicara untuk dirinya sendiri dan untuk yang sekelompok dengan dia, mewakili dengan yang lainnya. Ini dalam bahasa Arab disebut mutakallim ma'a ghairihi. Nah, dhamirnya tadi adalah dengan lafaz nahnu. Ya, maknanya dalam bahasa Indonesia, kami para pelajar, kami para pedagang, dan seterusnya. Jadi dengan kami. Atau juga mungkin bisa dengan terjemahan kita. Ya, tinggal nanti menyesuaikan mana yang lebih pas, mana yang lebih cocok. Kalau di sini mungkin dengan kami, ya. Man antum nahnu tullabun. Siapa kalian? Kami adalah para pelajar. Ini. Baik. Kemudian satu contoh lagi yang kedua. Aina baitukum. Di mana rumah kalian? Ya. Kalau diperhatikan secara makna atau dalam terjemahan sama. Kalian, man antum, siapa kalian, aina baitukum, di mana rumah kalian, ya, secara makna atau secara terjemahan dalam bahasa Indonesia sama dengan kalian, tapi dalam bahasa Arab di sini lafadznya berbeda, bentuk dhamirnya berbeda. Untuk antum, dhamir ini satu lafadz, ya, berdiri sendiri, ya, dan dia bisa berada di awal kalimat, antum tulabun. Karena di sini pertanyaan, ya, maka dia didahului isim istifham man antum. Ya. Ini. Tapi dalam kalimat biasa mungkin dia bisa berada di awal kalimat antum tulabun, antum atibba'u, dan seterusnya. Berbeda dengan bomi yang digunakan dalam contoh yang kedua. Aina baitu kum, di mana rumah kalian? Nah, di situ baitu kemudian kum, ini, ya. Jadi baitu kum. Nah, ini kalau diuraikan dari baitun, rumah, diidofahkan pada dhamir kum. Secara makna kum itu sama dengan antum, yakni untuk mukhatab yang diajak bicara, dan jamak dan mudzakkar. Secara makna sama, tetapi berbeda lafadznya. Kenapa? Karena penggunaannya atau kedudukannya itu berbeda. Ya. Di sini pada baitukum dhamir ini digunakan sebagai mudhaf ilai. Ya, sebagai mudhaf ilai dari bait. Ya. Kalau yang pertama dari man antum, antum di situ sebagai mubtada. Ya, man antum, antum kedudukannya sebagai mubtada. Tetapi pada baitukum, dhamirkum ini kedudukannya sebagai mudhaf ilai dari baitu. Karena beda kedudukan, berbeda tempat dalam kalimat, lafaz dhamir yang digunakan juga berbeda. Walaupun maknanya sama. Ini. Itu ya. Jadi penggunaan dhamir itu menyesuaikan dengan letaknya, kedudukannya, tempatnya dalam kalimat. Ya, untuk makna yang sama. Ini ya. Untuk ketika sebagai mubtada, maka dhamir yang digunakan ya, seperti antum atau nahnu, yang ini disebut sebagai dhamir apa? Dhamir munfasil. Ya, jadi dhamir yang bentuknya seperti antum atau nahnu atau huwa, hiya, ana, ini disebut sebagai dhamir munfasil. Nah, itu biasanya menempati kedudukan sebagai mubtada. Ya, adapun dhamir kum ya, dalam contoh ini tadi sebagai mudhaf ilaih ya, atau juga yang semisal dengan ini dhamir ha, baituhu, baituha, baituka, haluka, halukum tadi ya, dari contoh-contoh tadi ya, uhtuna, dhamir na, baituna, rumah kami ya. Ini disebut sebagai dhamir muttasil. Ya, yang kedudukannya sebagai mudhaf ilai itu disebut sebagai dhamir muttasil. Jadi dari sisi bentuk dhamir dibedakan, ada dhamir munfasil dan ada dhamir muttasil. Ini ya. Dan masing-masing sudah menempati tempatnya, sudah punya tempat sendiri-sendiri. Tidak bisa yang satu menempati ke tempat yang lainnya. Misalkan man antum, antum di situ tadi sebagai mubtada. Ya sudah, di situ ketika yang menjadi mubtada berupa dhamir, maka dhamir yang digunakan ya yang munfasil. Tidak boleh dimasuki atau ditempati oleh yang muttasil. Tidak boleh misalkan kum tullabun atau na kullabun, tidak boleh. Kenapa? Karena ini tempatnya yang munfasil tadi. Antum atau nahnu atau huwa atau hiya atau yang semisalnya. Itu tempat munfasil. Kalau itu sudah tempatnya munfasil, ya sudah itu tempat untuk munfasil, tidak boleh ditempati yang muttasil. Demikian pula sebaliknya, kalau tempat itu tempat untuk yang dhamir muttasil, seperti ini tadi sebagai mudhaf ilaih, itu tempat untuk dhamir muttasil, maka ya itu harus ditempati oleh dhamir yang muttasil, harus digunakan oleh dhamir yang muttasil. Tidak boleh dhamir munfasil menempati tempat itu. Tidak boleh menjadi baitu antum, baitu nahnu, baitu ana, tidak boleh demikian. Harus baitu kum, baitu na, baiti, ya, semacam itu. Ya, ini yang ada dhamir munfasil dan muttasil, masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri dan tidak boleh yang satu menempati yang lainnya. Ya. Itu ya. Jadi muttasil tidak bisa berdiri sendiri. Iya, muttasil dia harus selalu, dia harus bersambung dengan kata yang lain. Tidak bisa kum itu berdiri sendiri. Terpisah dengan kata yang lain tidak bisa. Dan juga tidak bisa berada di awal kalimat. Ya. Kalau munfasil itu lafaznya tersendiri, tidak bersambung dengan lafaz yang lain dan dia bisa berada di awal kalimat. Ini. Kalau baitu kum itu mudhof, kumnya mudhof dari baitu. Kum mudhof ilaih. Terus isim selanjutnya itu setelah baitu kum itu sudah tidak mudhof. Tidak. Ya, bukan, bukan mudhof. Atau ya, ya tinggal dilihat. Tapi kalau baitukum yang sesudahnya bukan lagi mudhof ilaih. Kum ini sudah mudhof ilaih, sudah mentok gitu ya. Baik. Ini. Apakah nanti setiap isim yang sambung dengan domil mutasil pasti mudhof atau pasti tidak? Tidak, tidak harus mudhof. Ini salah satu contohnya, salah satu tempatnya, ya, yang bersambung dengan domil mutasil tadi itu berupa mudhof, mudhof ilaih. Tetapi tidak harus mudhof, mudhof ilaih. Nanti bisa bersambung dengan fi'il. Kalau bersambung dengan fi'il kan bukan mudhof, mudhof ilaih. Ya. Ini salah satu tempatnya saja berupa mudhof dan mudhof ilaih. Di sini sebagai apa? Permulaan ya, pengenalan ini untuk membedakan mana yang munfasil dan mana yang muttasil. Dan juga menunjukkan tempatnya berbeda, yang satu tidak bisa menempati tempat yang satunya. Ini. Tetapi secara rinci nanti ya, untuk yang muttasil ya terutama, nanti tidak harus menjadi mudhof ilaih. Mungkin nanti pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya akan ditunjukkan satu persatu insyaallah. Baik. Ya. Berikutnya, latihan nomor berikutnya dicoba, jawab. Man rabbukum? Siapa rabb kalian? Rabbuna Allah, rabb kami adalah Allah. Ya Rabbuna Allahu, Rabb kami adalah Allah. Berikutnya. Maluhatukum, apa bahasa kalian? Ya. Luhatuna al-Arabiyan. Al-Arabiyatu. Luhatuna al-Arabiyatu. Bahasa kami adalah bahasa Arab. Jadi menunjukkan bahasa di situ cukup dengan lafaz seperti ini ya, karena sesuai konteksnya terkait dengan al-arabiyatu, ini sudah mencukupi. Lughatuna al-arabiyatu. Berikutnya. Aina madrasatukum, di mana sekolah kalian? Ya. Madrasatun. Iya kan, mudhofnya asalnya madrasatun. Madrasatun diidhofah kepada kum di madrasatukum. Jawabannya apa? Diidhofahkan pada apa? Kami. Pada? Nah. Berarti menjadi? Madrasana. Ada? Nah. Ada tak? Taknya tetap ada? Taknya tetap ada. Madrasatana. Tu. Madrasatuna. Sekolah kami. Fil. Di depan masjid. Fil. Madrasatana. Satuna. Madrasatuna. Amamal pakai mi fi. Amamal masjidi. Iya, amamal masjidi. Yang mudah-mudah saja. Madrasatu. Ya, jadi dari madrasatun ada taknya diidhofahkan dengan dhamir. Maka taknya tetap ada. Jadi tak marbutah ketika menjadi mudhof itu tetap ada, tidak hilang. Ya. Ini. Madrasatu. Dan dengan bomah madrasatu na amamal masjid, di depan masjid, atau qaribun minal masjid, dekat dengan masjid, dekat dari masjid itu, qaribun minal masjid ya, bisa, atau yang semisalnya. Jadi jawabannya mudah-mudah yang seperti itu saja, tidak usah terlalu detail rinci di jalan ini nomor sekian dan itu tidak usah. Secara umum saja, di mana sekolah kalian? Sekolah kami dekat dari masjid. setelah kami ada di depan masjid itu. Sudah gitu aja. Ya. Yang mudah-mudah, yang keumuman aja ya. Untuk menjawab yang semacam ini. Baik. Berikutnya. Antum muslimuna. Apakah kalian muslim? Orang-orang Islam? Naam. Nahnu muslimuna. Ya. Nahnu muslimuna. Berikutnya. Afi baitukum haji. Fi. Ada fi. Afi baitikum. Ya. Haji kotun. Ya. Apakah rumah kalian berada di kebun? Fi baitikum. Fi baitikum. Dalam. Apakah dalam rumah kalian? Ya. Fi baitikum. Apakah kalian ada kebun? Oh. Ya. Berbeda. Itu berbeda. Terjemahan yang tadi dengan yang ini berbeda. Ya. Perhatikan ya. Fi-nya pada bait, bukan pada hadiqah. Ya. Fi baitikum. Apakah di rumah kalian? Apakah di rumah kalian itu ada kebun? Berarti fi-nya didahulukan. Ya, sesuai dengan makna, sesuai dengan kalimat bahasa Arabnya ini, fi baitikum, di rumah kalian. Jangan dibolak-balik. Fi-nya itu pada bait, bukan fi-nya pada hadiqah. Bukan abaitukum fi hadiqatin, bukan seperti itu. Kalimat bahasa Arabnya ya, itu kan fi-nya pada bait, bukan pada hadiqah. Maka terjemahannya juga sesuai dengan kalimat asalnya. Jangan dibolak-balik. Ya, kalau dibolak-balik nanti bisa timbul salah paham. Ya, terjemahannya kok tidak sesuai dengan kalimat aslinya. Itu tidak bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ya, hati-hati. Fi baitikum, di rumah kalian. Ya, apakah di rumah kalian ada kebun? Itu makna yang demikian. Di rumah kalian ada kebun. Afi baitikum haji kotun. Ya. Apakah di rumah kalian ada kebun? Ya, nah seperti itu ya. Baik. Jadi perhatikan, hati-hati. Jangan dibolak-balik. Ya. Sesuaikan kalimat asalnya dalam bahasa itu bagaimana. Ya. Ini ya. Baik. Jadi kalau dijawab, ma'am fi haji kotun. Naam, ya fi-nya pada bait. Naam, fi baitina. Sesuaikan ya, sesuaikan. Jangan diubah. Dari kalimat asal itu jangan berubah letaknya atau keterkaitannya. Fi di sini terkait dengan bait. Ya sudah, itu tetap. Fi terkait dengan bait, tetap itu. Jangan diubah. Karena kita dari kalimat yang asal seperti ini ya. Ya, karena dari kalimat asal ini fi-nya terkaitnya dengan bait, sudah itu selamanya tetap fi terkait dengan bait dari contoh ini. Dijawab fi na'am, fi baiti na hadiqatun. Ya, di rumah kami ada kebun. Itu. Ya. Fi baiti. Ya, perhatikan ya. Jangan diubah-ubah dari kalimat asalnya. Dari apa keterkaitan satu kata dengan kata yang lain. Kalau di sini fi dikaitkan dengan bait, ya sudah itu yang terus dalam jawaban, dalam makna, dalam terjemahan tadi, ya fi itu terkait dengan baitnya di rumah. Itu. Kalau la, ya ma tinggal tambahkan ma fi baitina. Ini untuk menafikan nafi ya. Tidak ada di rumah kami kebun. Tidak ada kebun di rumah kami. Tambahkan ma. Ini nafi ya untuk menafikan, mentidakkan. Ma fi baitina hadiqatun. Di rumah kami tidak ada kebun. Jangan fi-nya dikasihkan ke hadiqah, jangan. Itu keliru nanti, itu salah paham nanti. Yang jelas itu intinya. Fi tetap ke bait-nya, ya. Fi tetap ke bait, gitu ya. Itu ya, pemahamannya, pengambilan faedah makna dari kalimat itu jangan diubah. Jangan di ini dipindah sini aja, jangan. Dalam hal ini ya, dalam seperti ini tadi, jangan fi tetap ke bait, tidak bisa diubah ke fi haliqah, berbeda nanti. Ya. Jadi cukup ma gitu, ma fi baitina. Hadiqah, hadiqatun ini maksudnya hadiqatun ya. Tetap. Ma fi baitina hadiqatun. Ya, jadi hati-hati, perhatikan ya hal-hal yang semacam tadi ya. Baik, jangan, yang jelas ini jangan mengubah makna, jangan sampai berubah pemahaman dari kalimat ini. Baik, berikutnya. Ma'indakum sayyaratun, apakah kalian mempunyai mobil? Ya, jawabannya. La. Ma indana sayyaratun. Ya. Ma indana sayyaratun. Ya. Kalau na'am, indana sayyaratun. Ya, inda kaitannya dengan dhamirnya indakum. Indakum, indana. Ya sudah itu. Jangan kemudian inda dikasihkan ke sayyaratun, inda sayyaratin. Bukan. Tetap indakum, indana, seperti itu. Ya. Berikutnya. Aina mudarisukum, di mana guru kalian? Ya. Di mana guru kalian? Mudarisuna, mudarisuna, guru kami, fil fasli. Ya. Mudarisuna, fil fasli. Guru kami ada di kelas itu. Baik. Berikutnya. Antum mudarisuna, apakah kalian guru-guru kami? Tidak ada kami. Apakah kalian para guru? Apakah kalian guru-guru? Ya, seperti itu ya. Tidak ada kaminya. Tidak ada dhamir na untuk kami, tidak ada dhamir. Jadi apakah kalian ini guru-guru? Apakah kalian ini para guru? Seperti itu. Ya. Dijawab apa? La. Nahnu tullabun. Ya. La. Nahnu tullabun. Ada yang ditanyakan dari ini? Susunan apa nih? Yang mana? Misal... Malughatukum itu. Ini mubtada khobar ya. Semuanya ini mubtada khobar. Mane? Ya tinggal disesuaikan. Jadi isim istifham. Kecuali yang hamzah istifham ya. Kalau hamzah istifham itu dia tidak punya kedudukan. Ya. Antum muslimuna, antum mubtada, muslimuna khobar. Antum mudarrisuna. Antum mubtada mudarisuna khobar itu ya, itu yang dengan hamzah istifham tadi. Adapun yang lainnya itu mubtada khobar, tinggal disesuaikan isim istifham, misalkan man atau ma ya, atau aina, itu menggantikan jawaban apa, apakah jawaban yang sebagai mubtada ataukah menggantikan jawaban yang sebagai khobar. Jadi bisa jadi isim istifham itu sebagai mubtada-nya, bisa jadi isim istifham itu sebagai khobarnya. Dan yang berikutnya juga demikian, menyesuaikan. Kalau isim istifham itu mubtada, berarti yang berikutnya khobar. Kalau isim istifham itu khobar, maka yang berikutnya mubtada. Contoh tadi dari awal, man antum, siapa kalian? Dijawab dari nahnu tullabun. Ya, nahnu tullabun, berarti nahnu itu jawaban dari antum, berarti di situ antum mubtada. Karena antum mubtada, maka man isim istifham ini sebagai khobar. Aina baitukum, baituna qaribun minal masjid. Ya, baitukum berarti di sini mubtada, aina ini khobar. Man rabbukum, ini juga seperti tadi, siapa rabb kalian? Rabbuna Allahu. Ya. Allahu Rabbuna. Nah, di sini mungkin Rabbukum ini khobar, man mubtada'nya. Karena pada jawaban tadi Allahu Rabbuna, Allahu sebagai mubtada', lafzul jalalah sebagai mubtada', dan Rabbuna sebagai khobar. Seperti itu, tinggal sesuaikan dengan jawabannya tadi. Ya, ma lughatukum lughatuna al-arabiyyatu, berarti ma di sini khobar. Ya. Aina madrasatukum, aina di sini khobar. Ya. Ini rata-rata khobar ya. Ini. A'indakum, oh ini ada hamzah istifham. A'indakum, a'inda itu khobar, sayyaratun mubtada. Yang nomor 7, afi baitikum hadiqatun fi baitikum, itu khobar, hadiqatun mubtada. Nah, aina mudarisukum, mudarisukum, mudarisu mubtada, aina itu khobar. Ini. Jadi dalam jumlah istifhamiyah kalimatanya, kalau kebingungan dalam menentukan mana mubtada, mana khobar, maka kembalikan ke kalimat asalnya atau lihat pada kalimat jawabannya. Mana yang sebagai mubtada dan mana yang sebagai khobar akan tampak pada jawaban atau pada kalimat asal ketika belum menjadi istifham. Tinggal disesuaikan. Ya. Ini. Ada lagi? Gimana itu bisa sebagai orang yang bertanya gitu? Maksudnya? Maksudnya baca aina wal khobar. Kedudukannya sebagai khobar dalam kalimat seperti ini, dalam contoh yang kelima ini. Tapi mungkin dalam contoh yang lain bisa jadi sebagai mubtada'nya juga bisa. Jadi sesuai siyakul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya. Sebagai mutaja gitu. Maksudnya contoh kalimat. Contohnya itu man fil fadli, bandingkan dengan man antum tadi ya, man antum, siapa kalian? Nahnu tulabun, kami adalah pelajar. Ini. Tadi sudah dijelaskan antum mubtada, man isim istifham sebagai khobarnya. Sekarang kalimat yang kedua sama dengan man isim istifham man. Tapi pertanyaannya man fil fasli, siapa yang ada di kelas itu? Man fil fasli, siapa yang ada di kelas itu? Dijawab misalkan Muhammadun fil fasli. Ya, ini ya. Muhammadun fil fasli. Muhammad ada di kelas itu. Ya. Maka tampak di sini pada jawaban Muhammadun sebagai mubtada, fil fasli sebagai khobar. Kalau demikian, berarti apa? Isim istifham man tadi sebagai mubtada, fil fasli itu khobarnya. Berbeda dengan yang kalimat pertanyaan pertama tadi. Antum sebagai mubtada, man ini sebagai khobar. Ini sesuaikan dengan siyakul kalam, dengan konteks kalimatnya. Makna kalimat itu bagaimana? Ya. Oke, ya. Itu sebagai pembanding untuk menunjukkan isim istifham man itu bisa sebagai khobar, bisa pula sebagai mubtada, seperti itu. Isim-isim istifham yang lain tinggal nanti menyesuaikan, aina atau yang lainnya tadi tinggal menyesuaikan seperti ini, kira-kira seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya, itu ya. Banyak yang perlu kita perhatikan. Ya, kita cermati dari apa yang sudah kita pelajari di awal, yang sudah kita pelajari di awal dan yang sampai sekarang ini, ya, benar-benar kita berusaha untuk memahaminya, ya, dan terus mempelajarinya, mengulang-ulang kembali, ya, dan mencurahkan perhatian yang dengan sungguh-sungguh, dan tentunya itu semua tetap kita selalu meminta pertolongan Allah, meminta kemudahan pada Allah untuk bisa dimudahkan dalam mempelajari, memahami bahasa Arab ini. Itu yang juga satu hal yang penting, ya, jangan sampai dilupakan, diabaikan. Selalu berdoa kepada Allah, meminta kemudahan dan pertolongannya untuk belajar, mempelajari, memahami bahasa Arab ini. Wallahu a'lam, alakum minkum untuk kekurangannya. Ini dulu untuk pagi ini. Yang berikutnya kita lanjutkan di kesempatan yang datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.